Jadi kita lihat di sini penjelasannya dari Syarih rahimahullah. Fabul maf'ul min ajlihi wa yusamma al-maf'ul li ajlihi. Fab maf'ul min ajlihi disebut juga maf'ul li ajlihi. Ay alladhi yuf'alu lahu fi'lun wa yuqa' min ajlihi. Maf'ul li ajlihi yakni maf'ul yang yuf'alah, yang diperbuat karenanya. Wa yuqa' min ajlihi, dilaksanakan karenanya. Wa yusamma al-maf'ulu lahu, wa yusamma al-maf'ulalah, dan juga disebut dengan nama yang lain yaitu al-maf'ulalah. Falahu thalathu asma'in bal aktsar, maka bagi dia maf'ul min ajlih atau li ajlih atau maf'ulah memiliki tiga nama, bahkan lebih dari tiga. Bal aktsaru min dzalik, bahkan lebih dari tiga. Idh yuqalu lah, dikarenakan terkadang dinamai juga al-mansub ala al-illah, yang dinasubkan alal illah, sebagai illah, alasan dilakukannya satu perbuatan. Wal masdar al mu'allil lima qoblah, atau al masdar al mu'allil lima qoblah, masdar yang menjadi illah dari apa yang sebelumnya. Wa wal ismul fadlatu kal amthilatil atiyah fa kharaja nahu hasala li raghbatun fil khair. Dan dia definisi dari al maf'ul li ajli adalah isim fadlah, bukan umdah, bukan musnad dan musnad ilaih. Kalamthila latiyah, sebagaimana pada contoh-contoh yang akan datang. Fakharajanahu, maka keluar dari fadlah. Semisal contoh, hasala li raghbatun fil khair, muncul pada diriku raghbah, semangat fil khair, dalam berbuat kebaikan. Raghbah di sini dia adalah isim. Ya. Dan dia di sini bukan maf'ul apa? Min ajli. Kenapa? Karena dia umdah. Sebagai apa di sini raghbah? Hah? Fa'il dari hasala. Ya. Raghbatun fil khair. Dia fa'il sehingga umdah. Tidak boleh dia dinasubkan. Hasala li raghbatan. Tidak boleh. Kecuali kalau dikasih fa'ilnya. Hasala li ziyaratu zaidin raghbatan. Misalkan fi ma'rufihi. Misalkan laru. Ini ada fa'ilnya. Al-mansubi, isim yang mansub, bima fil jumlati min fi'lin, dinasobkan oleh apa yang ada dalam jumlah berupa fi'il. Kal amthilati lati zakaruhal musannif, bagaimana dalam contoh-contoh yang disebutkan dalam musannif. Qawma zaidun ijlalan, apa yang menasobkan ijlalan, yaitu apa yang ada dalam jumlah, yaitu fi'il qawma. Demikian pula qasaduka ibtigha'a ma'rufik, ibtigha'a mansub oleh qasada. Au shibhu, atau dinasobkan juga oleh shibhu fi'lin. Au shibhi, ataupun yang menyerupai fi'il dalam amalan. Yang seperti masar atau isim fa'il. Nahu qasdi laka mahabbatan wa ana zairuka ibtigha'a naf'ik. Qasdi lak mahabbatan, saya datang kepadamu mahabbatan, karena cinta. Mahabbatan di sini adalah maf'ul min ajlih, karena dia adalah isim fadlah. Isim fadlah yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya al-qasd, kedatangan. Wa ana zairuka ibtigha'a naf'uk, dan qasd bentuknya bukan fi'il tapi syibhu fi'il, yaitu masdar. Qasada yaqsidu qasdan. Wa ana zairuka ibtigha'a naf'ik. Dan saya mengunjungimu dalam rangka mencari kemanfaatan darimu. Di sini ibtigha'a adalah isim fadlah yang dinasabkan oleh syibhu al-fi'il, yaitu isim fa'il zair, oleh zair. Zara yazuru zair. Alladhi yuzkir illatan, yang mana isim yang mansub ini disebutkan illah sebagai bentuk illah, sebab, alasan. Ya, disebutkan sebagai alasan. Wa bayanan lisababi wuqu'il fi'li, dan sebagai penjelasan dalam rangka menjelaskan sebab terjadinya fi'il. As-sadiri minal fa'il, yang fi'il tersebut berasal dari fa'il. Wal maf'ulu lahu sababun hamilun lil fa'il alal fi'li. Wal maf'ululah, maf'ululah atau maf'ul ajli adalah sebab yang membawa fa'il, pelaku perbuatan, untuk berbuat. Ya, seperti ijlalan adalah sebab. Ya, yang membawa Zaid untuk apa? Berdiri, ya kan? Ijlalan adalah sebab yang membuat Zaid berdiri. Kenapa Zaid berdiri? Ya, ijlalan. Nah, itu maksudnya. Wal maf'ululah, maf'uli ajli adalah sebab yang membawa pelaku untuk berbuat satu perbuatan. Wa alamatuhu, dan tanda dari maf'ul min ajli adalah wuku'uhu fi jawabi lima fa'alta. Dia bisa jatuh sebagai jawaban bagi pertanyaan lima fa'alta. Ya, lima fa'alta. Ya, lima kumta ya Zaid. Jawabannya apa? Kumtu ijlalan li amrin. Lima qasadta. Lima qasadtani ya Zaid, qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Ya, jadi tandanya dihafal ya. Yaitu dia bisa jatuh sebagai jawaban dari lima fa'alta. Ya. Kalau qama Zaidun ijlalan, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Lima. Lima qama Zaid, gitu kan. Kalau pada qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, pertanyaannya apa? Hah? Lima. Ya. Lima qasadtani. Wasihhatu taqdirihi bila mil illah, juga tanda yang kedua adalah dia bisa untuk ditakdirkan padanya makna lam al illah, lam yang menunjukkan alasan. Ya. Qama Zaidun ijlalan, qama Zaid li ijlali amrin, li ijlal dalam rangka. Bisa kan dikasih lam, bisa. Ataupun dikasih makna li dalam rangka. Lamul illah. Lam yang menunjukkan alasan. Kama annal maf'ul bih muqaddarun bil ba. Sebagaimana maf'ul bih ditakdirkan dengan ba. Wal maf'ul fih muqaddar bi fi, sedangkan maf'ul fih ditakdirkan dengan fi. Wal maf'ul ma'ah muqaddarun bi ma'a, sedangkan maf'ul ma'ah ditakdirkan dengan makna ma'a. Nahu qama Zaidun ijlalan li Amrin. I'rabnya qama fi'lun madin, Zaidun fa'ilun, ijlalan maf'ulun li ajlihi, wa alamatu nasbihi fathu akhirih, li Amrin jarun wa majrur muta'alliq bi wajibil hazfi. Perkaitan jar majrur ini li Amrin dengan sesuatu yang wajib dibuang, dan dia jar majrur fi mahalli nasbin na'tun li ijlalan, na'at bagi ijlalan, karena dia syibu jumlah yang datang setelah yang nakirah, ijlalan nakirah. Wa taqdiru ijlalan ka'inan li amrin, takdirnya ijlalan ka'inan li amrin, pemuliaan yang terjadi untuk Amr. Jadi li amrin itu jar majrur pada mahalnya nasab sebagai sifat dari ijlalan, dan dia muta'alliq dengan mahdhuf yaitu ka'inan. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, wa i'rabuhu qasadtuka fi'lun wa fa'il wa maf'ulun, ibtigha'a maf'ulun li ajlihi, wa ma'rufika mudafun ilayhi, wa min dhalika qawluhum fa'altu kadha makhafata syarri, termasuk dari maf'ul li ajlihi adalah ucapan mereka orang Arab, fa'altu kadha makhafata syarr, saya berbuat demikian karena saya takut kejelekan. Wa fa'altu dhalika ajla kadha, dan saya berbuat demikian karena demikian alasannya. Wa qawlihi ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadhar al-maut, termasuk contoh dari maf'ul li ajlih adalah firman Allah Ta'ala, dan mereka orang-orang munafik menjadikan jari-jemari mereka pada telinga-telinga mereka, yaitu menutup telinga-telinga mereka dengan jari jemari mereka. Minas sawa'iqi hadhar al-maut, dari suara petir karena takut mati. Ini perumpamaan orang-orang munafik ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang mendengarkan petir, ketakutan dia. Maka dia tutup telinganya. Wa karrara al-musannifu al-mithala isharatan ila anna al-maf'ula li ajlihi wa in kana illatan lakin yakunu nakiratan kal-mithali al-awwali wa ma'rifatan kal-mithali thani. Dan al-musannif mengulang contoh itu dua kali. Takrir biasanya dua kali. Zaidun qama Zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Al-Musannif mengulang ya contoh sebanyak dua kali ini sebagai bentuk isyarah dari beliau bahwasanya maful li ajli meskipun dia merupakan illah alasan diperbuatnya satu perbuatan hanya saja dia terkadang berbentuk nakirah seperti dalam contoh yang pertama yang beliau sebutkan qama zaidun ijlalan li amrin wa ma'rifatan kal mithali tsani dan terkadang ma'rifah seperti dalam contoh yang kedua qasadtu kabtigha'a ma'rufik ibtigha'a nakirah tapi dia diidhafahkan kepada yang ma'rifah maka dia ma'rifah fa inna ibtigha'a bi idhafati ila ma'ruf ila ma'rufin al-mudhafi ila ad-dhamiri iktasaba ta'rifa sesungguhnya ibtigha' dengan diidhafahkannya dia kepada ma'ruf yang ma'ruf ini diidhafahkan kepada dhamir iktasaba ta'rif maka menghasilkan yang namanya ta'rif wa fil mufassal dan di dalam kitab al-mufassal az-zamakhsyari wa syarhihi li hudail dan juga syarahnya oleh hudail wa yakunu ya'ni al-maf'ulu li ajlihi ma'rifatan wa nakirah dan terjadi ya'ni maf'ul li ajli itu dalam bentuk ma'rifah dan nakirah ay 'ala sahih ya'ni di atas pendapat yang lebih sahih ini isyarah ila wujudi al-khilaf fi wa dhahaba al-jirmi ila annahu la yakunu ma'rifatan wa laysa bi syai' dan al-jirmi berpendapat bahwasanya yang namanya maf'ul li ajli tidaklah dalam bentuk ma'rifah tidak boleh dalam bentuk ma'rifah wa laysa bi syai' hanya saja pendapat ini lemah li'annahu la mani'a min dhalik karena tidak ada penghalang yang menghalangi untuk datangnya maf'ul li ajli dalam kondisi dalam keadaan ma'rifah wa li'annahu qad sumi'a anhum alasan yang lain karena telah didengar datangnya maf'ul li ajli dalam keadaan ma'rifah dari orang Arab wa qad jama'aha al-ajjaj fi qawlihi yasifu thawran wahshiyan aflat min as-sa'idi Al-Ajjaj telah mengumpulkan ya, keduanya. Fi qawlihi dalam ucapannya yang dia menggambarkan satu thawr, banteng, sapi jantan, wahsyian yang buas, aflat minas sa'id yang lolos dari pemburu. Ya. Yarkabu kulla aqirin jumhurin. Dia. Banteng ini, ya betul banteng tak kalau sapi betina tuh. Apa beda? Sapi betina. Yarkabu kulla aqirin jumhurin. Dia melalui setiap aqir, kerikil-kerikil jumhur yang bertumpuk. Diloncati. Makhafatan karena takut dari si pemburu tadi yang memburunya. Wa za'ila al-mahburi dan dia za'ila berjalan dengan gesit seperti orang yang al-mahbur seperti orang yang senang gembira lolos dari kejaran as-sa'id wal haula ini za'ila al-mahbur makhafatan ini maf'ul ajli yang pertama bentuknya apa nakirah wa za'ila al-mahburi ini juga sama apa? Maf'ul ajli yang kedua. Bentuknya apa? Ma'rifah dengan idhofah. Wal haula ini juga apa? Maf'ul ajli berikutnya dalam keadaan apa? Ma'rifah dengan al. Wal haula karena dia merasa takut maka dia min tahawulil huburi bersembunyi di dataran yang rendah al-hubur di antara gundukan-gundukan kerikil. Syai'nya di sini jelas yaitu bahwasanya makhafah itu jatuh sebagai maf'ullah dan dia nakirah za'ila kemudian al-haul demikian pula keduanya jatuh sebagai maf'ul li ajli tapi keduanya dalam keadaan ma'rifah yang pertama ma'rifahnya dengan idhofah yang kedua dengan alif dan lam wa fihi dalilun 'ala annahu qad yakunu ma'rifatan bil idhafati ka qawlihi wa za'il al mahburi wa bil alifi ka qawlihi wa bil alifi wal lam ka qawli wal haul dan dalam bait syair ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya yang namanya maf'ul ajli kadang ma'rifah dengan idhafah seperti dalam bait syair tadi za'il al mahburi wa bil alif wal lam dan dengan alif dan lam seperti dalam bait syair tadi juga al haula. Wal aqir, al aqir itu maknanya ar-ramlah. Apa ramlah? Kerikil-kerikil allati la tunbit, yang tidak menumbuhkan rerumputan, tetumbuhan. Ya seperti wa mar'ati aqira, ucapan siapa tuh? Hah, Nabi Zakaria bukan? Ya Zakaria ya. Dan istri saya aqir, mandul, tidak beranak. Kalau dalam syair ini al-aqir ini bukan rumlah karena dia tidak menumbuhkan apa? Tetumbuhan. Wal jumhur al-jamaah al-mujtami'ah, sedangkan jumhur adalah sekumpulan kerikil-kerikil yang terkumpul, gundukan lah. Gundukan kerikil-kerikil. Timbunan kerikil-kerikil. Dia melampauinya kemudian bersembunyi sambil lari di tanah dataran yang rendah sehingga tidak tampak oleh pemburu. Wazza'il al-qalaq minan nasyab. Za'il al-qalaq, panik minan nasyab. Nasyad karena nasyad, kesit ya. Bersegera untuk dia melepaskan diri dari buruan si pemburu. Wal mahbur al-masrur al-mun'am. Sebenarnya al-mahbur adalah al-masrur, yang berbahagia, yang mendapatkan nikmat. Kesit seperti orang yang mendapatkan nikmat, selamat sih dia senang, lolos. Wal haul al-faza', sedangkan al-haul adalah al-faza', rasa takut. Wa tahawul 'idhamu syai' fil 'ain, tahawul adalah besarnya sesuatu pada pandangan mata. Wal hubur al-mutwa'in min al-ardh, sedangkan al-hubur adalah yang rendah dari tanah, dataran rendah. Mulakhasa, intaha mulakhasa, selesai secara ringkas. Wa ishtaratu li jawazi nasbil maf'uli li ajlihi thalathatu asyya'in atau asyya'a li anna ma'na ta'lili yaqwa bi hadhihi ats-tsalatsati allati sayadhkuruha. Disyaratkan bolehnya nasabnya maf'uli ajlihi, disyaratkan agar maf'uli ajlihi itu mansub dengan tiga syarat. Kenapa disyaratkan padanya tiga syarat? Lianna makna ta'lil yaqwa bihadhi asalasah, karena makna ta'lil alasan itu kuat dengan tiga syarat ini. Ya. Kenapa bihadhi asalasah? Asalasah dia sifat, aslinya apa? Bihadhi asyurutu bihadhi asyuruti asalasati. Maksudnya bihadhi asyuruti asalasati, dengan tiga syarat ini. Makanya asalasah di situ muannas karena asyurut syarat muzakkar. Allati sayadhkuruha, yang akan disebutkan oleh musannif. Fa yasihu ma'aha hadzul harf ad-dali 'ala ta'lil, maka benar bersama dengan adanya tiga syarat ini membuang huruf yang menunjukkan kepada illah, mencukupkan dengan menasabkan isimnya. Dan tersisa di situ makna lam ta'lil. Wa wajhul quwwati fi ma hasalat fihi hadhihi al-umur anna akthara ma yakunu ta'lil kadhalik fa kana fihi tanbih 'alayhi fa sahaha al-lam. Sisi kekuatannya ya fi ma hasalat fi, pada apa yang syarat-syarat itu terjadi padanya, anna akthara ma yakunu at-ta'lil, adalah bahwasanya kebanyakan ta'lil ya demikian. Fakana fihi tanbih alaihi, maka di dalamnya ada tanbih atasnya. Fasohaha dhullam, maka bisa untuk membuang lamnya. Jadi intinya dengan tiga syarat ini iya tercukupi, meskipun tidak disebutkan di situ lamnya. Iya. Ketika terpenuhi tiga syarat ini sudah terwakili, tidak butuh lagi untuk menyebutkan lam. Ya, tercukupi dan sudah mengandungi isim tersebut makna lam. Al-awwalu minasalasati kaunuhu ay al-maf'uli ajlihi masdara. Syarat yang pertama agar maf'uli ajlihi itu berupa masdar. Wa hal yushtaratu ma'a dhalika kaunuhu qalbiyan am la? Apakah disyaratkan bersama masdar itu agar dia masdar qalbi atau tidak? Fihi khilaf, padanya ada khilaf. Wal asahu ishtiratu kaunihi qalbiya, yang lebih sahih dari pendapat adalah disyaratkan agar masdar itu qalbi, masdar qalbi yang merupakan amalan hati. Ay min af'alin nafsi al-batinah, yakni dari amalan jiwa, amalan batin. Karaghbah, seperti harapan, rahbah, takut, berharap, cemas, ta'zim, pengagungan, ijlal, pemuliaan, pengagungan. Li'anna af'al al-jawarih la tajtami' fi zaman ma'al fi'li al-mu'allil. Karena yang namanya af'alul jawarih, perbuatan-perbuatan anggota badan, tidak bisa berkumpul dalam satu zaman bersama al-fi'il al-mu'allil. Ya. Atau al-mu'allal gitu ya. Li'anna af'al al-jawarih la tajtami' fi zaman ma'al fi'il al-mu'allal. Ya. Karena perbuatan-perbuatan anggota tubuh tidak bisa berkumpul dalam satu waktu. Ya, maksudnya masdar-masdar yang diambil dari af'alul jawarih tidak bisa dia berkumpul dalam satu waktu bersama al-fi'il al-mu'allal, fi'il yang disebutkan alasannya kenapa dia berbuat. Ya. Nah itu, saya paham ini maksudnya. Karena af'alul jawarih, maksudnya masdar yang diambil dari af'alul jawarih itu tidak bisa berkumpul dalam satu waktu bersama fi'il sebelumnya yang mendahuluinya, al-mu'allal, yang disebut, yang dia dijadikan sebagai, ataupun al-mu'allal, yang disebutkan illahnya kenapa diperbuat. Ya. Kalau al-masar al-mu'allil, yang dia menjadi sebab. Kalau fi'ilnya atau amilnya al-mu'allal. Ya. Yang dijelaskan illahnya. Fala yajuzu jiituka durba Zaidin, tidak boleh dikatakan jiituka durba Zaidin, saya datang kepadamu dalam rangka memukul Zaid. Bisa enggak satu waktu? Belum dipukul kan? Belum. Iya. Datang dulu baru setelah itu memukul Zaid, iya kan? Enggak bisa satu waktu. Iya. Kenapa enggak bisa satu waktu? Ya tadi rasanya. Af'alul jawarih di sini al-maji, kedatangan, la tajtami', bisa, tidak bisa berkumpul dalam satu waktu dengan fi'il al-mu'allal, yaitu dengan dorob, enggak bisa. Jituka dorba Zaid, saya datang kepadamu dalam rangka memukul Zaid. Enggak bisa satu waktu. Datang dulu baru memukul. Berbeda dengan tadi yang dicontohkan. Ya, qama Zaidun ijlalan li'amrin. Di sini antara al-qiyam dengan ijlal satu waktu. Berdiri sekaligus dalam hatinya meniatkan untuk memuliakan Zaid. Ay li tadribahu, yakni dalam rangka atau untuk memukulnya. Khilafan lil farisi fa innahu ajaza, berbeda halnya dengan pendapat al-farisi yang dia membolehkannya. Qala ibnu anqa wa zahirul irtishafi muwafaqatuh, kata ibnu anqa, yang tampak dari pendapatnya sahibul irtishaf, pemilik kitab al-irtishaf, adalah muwafaqatuh, sejalan dengan pendapatnya siapa? Al-farisi sepertinya yang dekat. Wal muradu bil masdar ma ya'umul masdara wasmah. Tanya ini maksud dengan masdar di sini adalah mencakup masdar dan isi masdar. Masih ingat ya pada anak kita tentang beda antara masdar dengan isi masdar barusan. Ya, seperti wudu adalah apa? Isi masdar dari tawaddu'a. Masdarnya tawaddu. Maknanya sama, yang beda huruf-hurufnya. Kalau masdar sama dengan huruf-huruf fi'ilnya. Kalau isim masdar berbeda, ada yang berkurang dari huruf-huruf fi'ilnya. Wa jaza Yunusu kaunahu ghairu masdarin ka qaulihim. Adapun Yunus, dia membolehkan untuk maf'ul ajli itu bukan masdar, seperti ucapan orang Arab, amal abida fadu abidin. Adapun budak fadu abidin. Maka engkau adalah pemilik budak. Binasbil abida, dengan menasabkan al-abid. Di makna, maknanya, mahma yuzkar syakhsun min ajlil abid, fal madhkur zu abidin la ghairu. Ya. Kapan saja disebut seseorang karena sebab abid, budak, maka yang disebutkan, dialah yang memiliki budak, la ghair, bukan selainnya. Wa ankara Sibawaihi nasbal abid, dan Sibawaih mengingkari nasabnya al-abid. Kalau Sibawaih berpendapat al-abid itu harus marfu'. dan yang setelahnya adalah khobar. Jumlah ada ini buang mubtadanya. Anta zu abid. Wa qala innahu lughatun khabithah, dan dia si Bawi mengatakan yang demikian adalah bahasa yang jelek sedikit dalam penggunaan, yaitu menasabkan al-abid. Ammal abida fa zu abidin. Wa wajib ar-rafa', dan beliau si Bawi mewajibkan rafa', ammal abidu fa zu abidin. Adapun budak, maka engkau di antara yang memiliki budak. Dalam hal budak, engkaulah yang memiliki budak. Wa awwalahu az-zajjaj 'ala hadzi al-masdar, dan az-zajjaj menta'wil dengan membuang masdar. Ya, berarti masih berpendapat bahwasanya al-'abid adalah apa? Maful ajlih, cuma dibuang di situ masdarnya. Aslinya tamalluk. Tamalluk al-'abidi, kepemilikan budak. Engkaulah. Ya. Dalam hal kepemilikan budak, kaulah pemiliknya. Walladhi alaihi aktsar muhaqqiqi al-mutaakhirin ka Ibn Hisham 'ala anna al-'abid wa nahwa mimma jaa'a min hadha tarkib mansub 'ala annahu maf'ulun bih. Dan pendapat yang di atasnya kebanyakan para ahli tahqiq belakangan seperti Ibn Hisham berpendapat bahwasanya al-'abid dan yang semisalnya dari apa-apa yang dia datang seperti tarkib ini mansub sebagai maf'ul bih, yakni takdirnya ay mahma dzakarta al-'abida fadzul 'abid, yakni bagaimanapun engkau menyebutkan 'abid maka engkaulah pemiliknya. Wa nahwu qawlihim, dan juga yang semisal itu adalah ucapan orang Arab, ammal basrah, ammal basrata fala basrata lakum. Kalau si Bawi asratu, kalau Ibn Hisham dan al-mutaakhirin al-basrata sebagai maf'ul bih, sebagian membawanya kepada maf'ul ajlih. Amal basrah fala basrah lakum, adapun basrah maka tidak ada basrah bagi kalian. Ay mahma taral basrah wa hadha huwa rajih, yani menakdirkan fi'il dijadikan basrah sebagai maf'ul bih. Mahma taral basrata, di mana saja ataupun kapan saja engkau melihat basrah, ya fala basrah lakum, maka tidak ada basrah bagi kalian. Wa hadha huwa rajih, dan ini yang rajih katanya. Wasan yang kedua, ittihadu zamanihi wa zamani amilih. Syarat yang kedua dari maf'ul ajlih setelah masdar. Ya, setelah masdar berarti tidak ada iskal ya terkait dengan tadi yang mengatakan bahwasanya boleh selain masdar. Masdar karena mereka yang berpendapat bolehnya datang maf'ul ajlih dalam kondisi bukan masdar itu ada khilaf. Bahkan dirojihkan oleh Ibnu Hisham dan mutaakhirin sebagai maf'ul bih. Ya, sehingga syarat yang pertama tadi tetap, yaitu masdar, harus berupa masdar. Yang kedua, ittihadu zamanihi wa zamani amilih, agar satu waktunya masdar dengan waktunya amil, apakah fi'il ataupun masdar ataupun isim fa'il amilnya, agar satu waktunya maf'ul ajli ini dengan amilnya. Fi an yakuna zamanul illati wal ma'luli wahidan wa dhalika bi an yaqa' al hadath alladhi huwa madmunul amil fi ba'd zamanil masdar ka ji'tuka tam'an wa qa'adtu 'anil harbi jabanan fal maji'u waqa' fi ba'd azminatil tam' wal qu'ud 'anil harbi waqa' fi ba'd azminatil fi ba'd azminati al jaban min al jubn min al jubniyah. Dalam doa itu apa? Allahumma inni a'udzika minal hammi wal hazani wa a'udzika minal ajzi wal kasani wa minal aqwal kasali wa a'udzika minal jubni wa ghalabati ad-dain. Fi an yakuna zaman al-illah, yaitu agar zaman illah adalah zamannya maf'ul ajli, yang dia merupakan illah, agar zamannya illah dan ma'lul, itu zamannya amil yang disebutkan illahnya kenapa diperbuat wahid satu waktu. Wa dzalika bi an yaqa, hal ini dengan cara yaqa al hadatsu, agar hadas kejadian itu terjadi. Saya ulangi, an yaqa al hadatsu alladhi huwa madmunul amil, agar hadas yang merupakan madmunul amil, yang dikandungi oleh amil itu terjadi, agar hadas yang dikandungi oleh amil itu terjadi. Kalau pada contoh dari qoma zaidun ijlalan, hadas yang dikandungi di dalam amil apa? Al-qiyam. Kalau pada contoh qasad tukabdiqa ma'rufik, hadas yang dikandungi dalam qasad apa? Al-qasad. Saya ulangi, yaitu agar hadas yang dikandungi oleh amil itu terjadi pada sebagian waktu dari masdar. Ya. Hadas yang dikandungi oleh amil itu terjadi pada sebagian dari waktu yang ada pada masdar. Seperti ji'tuka tam'an. Ya, ji'tuka tam'an. Saya datang kepadamu karena harapan. Di sini al-maji itu terjadi pada sebagian waktu yang ada pada harapan. Dia harapannya sudah lama. Satu berharap kepada si A agar dia memberi ini dan itu sudah lama. Datangnya ya pada sebagian waktu dari harapan. Kalau harapannya sebelum itu, sebelum datang, iya kan? Sebelum datang sudah berharap. Dan terjadinya pada sebagian harapan. Waqa'atu 'anil harbi jabanan, dan saya duduk tidak berperang jabanan karena saya pengecut. Tapi jantan juga yang ngaku ya. Yang lebih jelasnya pengecut ngakunya berani. Qa'atu 'anil harbi jabanan, saya sudah tahu orangnya jaban, penakut. Dan duduk ini terjadi di sebagian waktu jaban. Waktu jabannya kan lama. Senantiasa mengiringi dia. Dan duduk ini terjadi di sebagian waktu jabannya. Falmaji'u waqa'a fi ba'di azminati tama'. Maka al-maji' pada contoh tadi, ji'tuka tama'an, itu al-maji' terjadi pada sebagian dari waktu-waktu yang ada pada tama'. Ketamakan kan waktunya panjang dia. Walqu'ud 'anil harbi waqa'a fi ba'di azminatil jubni. Sedangkan duduk tidak ikut berperang itu terjadi pada sebagian waktu-waktunya pengecut, kepengecutan, ketakutan. Istri paham ini? Ya. Aw yakunu awwala zamanil hadas akhir zamanil masdar. Ya, berikutnya ini rinciannya. Ya. Jadi enggak mesti terjadinya itu satu waktu. Maksudnya satu waktu bareng waktunya. Ya, bisa di tengahnya, di akhirnya, atau sebagian kecilnya gitu. Yang jelas ada kesamaan dalam waktu. Apakah di akhirnya, di awalnya, atau awal zaman hadas. Awal zaman hadas berarti awal zaman hadas yang dikandungi oleh amil. Awal zaman hadas adalah akhir zamannya masdar. Awal zamannya hadas adalah akhir zamannya masdar. Contohnya, ji'tuka khaufan min firarika. Saya datang kepadamu karena saya takut kamu kabur. Kamu punya utang sama saya. Nah sekarang saya datang karena takut kamu kabur. Ya sudah, terakhir itu. Sudah ketemu. Alhamdulillah. Takutnya sudah lama. Ya. Di sini, mana awal zamannya? Awal zamannya hadas apa? Al-Maji. Awal zamannya hadas adalah Al-Maji kedatangan. Ini awal zamannya Al-Maji adalah akhir dari zamannya masdar. Akhir zamannya khauf. Sudah ketemu ya gak takut lagi. Ketemu juga ini kamu. Sini bayar. Hilang takutnya. Sudah paham itu. Ya, awal zamannya hadas adalah akhir zamannya masdar. Ji'tuka khaufan min firarik. Saya datang karena saya takut kamu kabur. Sebelum sudah takut, sekarang sudah enggak takut lagi. Sudah ketemu, sudah terakhir. Aw bil aksi atau sebaliknya. Apa berarti kalau sebaliknya? Sebaliknya di sini awal zaman hadas adalah akhir zaman masdar. Berarti awal zaman hadas adalah apa? Ya contohnya, syahidul harba iqa'an lisulhi baina al-fariqaini. Saya menyaksikan peperangan, mendatangi peperangan itu. Iqa'an lisulhi, dalam rangka mewujudkan perdamaian bainal fariqaini, antara dua orang atau dua kelompok yang mau berperang. Di sini mana zaman hadasnya? Hah? Syahid asyhadu apa? Syuhud. Asyuhud. Ya, kehadiran. Kehadiran ini apa? Akhir zaman atau awal zaman? Ya, syuhudul harbi adalah apa? Iqo'an. Ya, dalam rangka mewujudkan. Sulah, kebalikannya tadi. Kalau tadi awal zaman hadas adalah akhir zaman masdar. Berarti kebalikannya ya. Akhir zaman masdar gitu ya. Akhir zaman masdar adalah apa? Awal zaman hadas. Akhir zaman masdarnya apa? Di sini akhir zaman hadasnya iqa. Iqa. Iya. Awal zaman hadasnya. Iya. Jadi iqa mewujudkan perdamaian adalah apa? Akhir ya. Akhir. Gimana? Terjemahannya. Ya, kebalikannya aja itu. Syahidul harba iqo'an lisulhi bainal fariqaini. Saya menyaksikan al-harb, peperangan, iqo'an dalam rangka ya mewujudkan perdamaian antara dua kelompok. Ya. Mana yang merupakan awal? Apa sih? Syuhud. Terus? Ikonya air. Ya. Syuhudnya awal, ikonya akhir. Berarti sama dengan sebelumnya. Ya. Ya, syuhudnya. Ya, jadi syuhud, ikok dulu ya. Ya. Ikok dulu baru syuhud. Ya. Syahidul harba ikon li sulhi. Ya. Saya menyaksikan al-harb. Iqo'an li sulhi. Saya menyaksikan, mendatangi peperangan itu dalam rangka ya mewujudkan perdamaian. Mana dulu? Iqo'an dulu, syuhud dulu? Iqo'an dulu ya. Ya. Niat dia dulu untuk mewujudkan apa? Perdamaian, baru dia datang. Ya. Ya, nanti insya Allah kita ini lagi. Lagi agak sedikit. Lupa tadi itu, padahal sudah saham tadi malam, sudah lupa ini. Ya tadi kurang lebihnya. Kebalikannya tadi. Ya. Kalau tadi pada contoh jituka khaufan min firarik, itu al-maji adalah apa? Awal zaman, ataupun awal zaman terjadi di akhir zaman. Atau di akhir zamannya masar. Ya. Awal zaman hadas terjadi di akhir zaman masar. Kalau ini kebalikannya. Akhir zaman masdar terjadi di awal zaman hadas. Iya. Jadi insyaallah sebelum waktu sudah habis, kita mau masuk ke sesi yang kedua. Ya, silakan dipersiapkan dulu untuk yang lain pelajaran nanti yang 10 ya. Kita cek bersama hasil tugas yang kemarin kita tugaskan. Iya. Insyaallah nanti kita ulang lagi. Ya. Alhamdulillah, bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar dulu ya.